Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reuni ataupun perkumpulan yang diadakan antara sesama alumni ataupun yang lainnya adalah satu hal yang boleh-boleh saja karena itu hanya sebatas silaturahmi. Hanya saja yang bermasalah ialah apakah acara tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan halal yang halal, halal yang bermanfaat. Kemudian apakah kegiatannya, acaranya dikonsep dengan cara-cara syar'i ataukah terjadi halal yang menyimpang dari aturan syariat semacam pergaulan bebas, kemudian interaksi laki wanita yang tanpa aturan, pakaian wanita yang tidak mengikuti syariat, dan berbagai sajian tontonan bisa jadi atau yang lainnya yang itu melanggar aturan syariat. Bila yang ada adalah berbagai kegiatan dan susunan acara yang menyimpang dari aturan syariat, maka tidak sepatutnya menghadiri acara tersebut. Namun bila yang ada di konsep sedemikian rupa sehingga sesuai dengan aturan syariat, maka insya Allah tidak masalah bersilaturahmi atau menjalin persahabatan, mempererat hubungan persaudaraan ataupun persahabatan. Itu adalah satu hal yang dibolehkan secara aturan syariat Allah Ta'ala.